Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan mencoba bertanya, akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan dari hadis yang baru saja kita siarkan. Pertanyaannya tentang Allah membenci banyak bertanya. Penjelasan banyak bertanya tersebut seperti apa, Ustadz? Jawab. Yang dimaksud banyak bertanya di sini bisa kita fahami dari muatan hadis di bawah ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ketika Nabi atau syariat atau Islam memberikan sesuatu berita atau sesuatu perintah yang sudah cukup bisa dimengerti, hendaknya kita tidak terlalu mengejarnya dengan menuntut ini dan itu, sehingga akhirnya jatuh kepada tercela. Terlebih ketika hal itu terjadi di saat Nabi masih hidup atau wahyu masih turun. Kemudian ternyata jawabannya bisa-bisa malahan akan mencelakakan si penanya itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 101 hingga 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi-nabi mereka. Kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Maksudnya, sesudah diterangkan kepada mereka hukum-hukum yang mereka tanyakan itu, mereka tidak mentaatinya. Hal ini menyebabkan mereka menjadi kafir. Sebagaimana hal itu terjadi pada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Betapa banyaknya orang-orang Bani Israel nuntut ini, nuntut itu, minta ini, minta itu. Mereka ngotot, mereka ngeyel. Akhirnya apa? Justru kesusahan demi kesusahan, kesesatan demi kesesatan muncul kepada mereka, terjadi kepada mereka, dan menimpa mereka. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato dengan panjang lebar hingga kepada seakan-akan surga dan neraka itu berada di hadapan beliau, sehingga beliau bisa melihat banyak hal di dalam keduanya. Lalu beberapa sahabat bertanya, di mana bapakku wahai Nabi? Maka beliau menjawab, bapakmu di surga. Dan kepada yang lainnya, bapakmu di neraka. Masya Allah, betapa menakutkannya. Nah, ini gara-gara tidak difikir bahwa jangan main-main dalam masalah agama. Dan justru ketika saat itu wahyu sedang turun, Nabi masih hidup, maka akan dijawab. Dan terkadang akan membuat diri kita malah merugi karenanya. Maka dari penjelasan ini bahwa kita hendaknya hati-hati dalam menyikapi agama. Hendaknya lebih kita tanamkan di dalam hati kita sikap sami'na wa ato'na. Karena saat seperti sekarang ini, apa-apa yang dimaksud oleh hadis ini benar-benar telah dan sering terjadi. Di mana umat ini terlalu banyak tuntutan, sehingga banyak terjadi munculnya amalan-amalan yang justru jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sering juga terjadi di mana ketika ketika kita jawab dengan suatu dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka pun menolaknya dengan alasan-alasan yang tidak mendasar demi kepentingan golongannya. Maka muncullah perdebatan di mana-mana yang hanya akan memuaskan bagi hawa nafsu. Padahal agama ini sudah jelas, sejelas terangnya siang, kenapa masih diperdebatkan? Dan sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga malamnya bagaikan siangnya. Tidaklah ada yang tergelincir darinya melainkan akan binasa. Atau lebih tepatnya, kalimat banyak bertanya pada hadis di atas ialah apa yang sering kita sebut dengan ngeyel atau ngotot. Wah, ngotot ini, Ustadz, bagaimana Ustadz? Wah, kalau gini gimana Ustadz? Kalau gini gimana Ustadz? Padahal Ustadz itu sudah ngantuk. Padahal Ustadz ini sudah capek. Terkadang sudah dijelaskan di awal pertemuan, masih ditanyakan lagi. Sampai pada akhirnya Ustadz itu emosi dan kurang enak jawabannya. Nah, inilah apa namanya akibat dari ngeyel atau ngotot. Nah, itulah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, sikap bertanya bagi sesuatu yang belum kita pahami adalah merupakan sesuatu perintah. Dan dilarang kita mendiamkannya dalam keadaan tidak memahaminya. Namun kita mesti bisa membedakan antara bertanya karena kurang paham dengan apa yang kita sebut dengan ngeyel. Nah, mari kita baca hadis di bawah ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang sebab-sebab kehancuran kebanyakan umat sebelum kita. An Abi Hurairah taqala, khotobana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja, fahujju. Faqala rajulun, akulla amin ya Rasulullah? Fasakata hatta qalaha thalathan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji, karena itu tunaikanlah ibadah haji. Kemudian seorang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau terdiam beberapa saat hingga laki-laki itu mengulanginya hingga 3 kali. Maka beliau pun bersabda, sekiranya aku menjawab ya, niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para nabi mereka. Karena itu, bila kuperintahkan mengerjakan sesuatu, laksanakanlah sebisa-bisanya. Dan apabila kularang kalian mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segera. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua ke jalannya yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.